Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Ansor, hafizakumullah, yang semoga dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dhoil Kitabi wa Sunnah. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan kitab Al-At'imah wa Ahkamu As-Said. Kita masuk ke dalam pembahasan yang berikutnya, Kitabul Qada'i Wasyahadat. Pembahasan seputar Al-Qada', ketetapan, Wasyahadat, dan persaksian. Berkata Al-Mu'allif, Al-Babul Awal, bab yang pertama. Di dalam kitab ini terdapat dua bab, Babul Qada' dan Bab Asyhadat. Kita masuk ke bab yang pertama, Qala fil Qada'i wa fihi masail. Permasalahan seputar Al-Qada'. Ketetapan. Di dalamnya terdapat beberapa permasalahan. Al-Mas'alatul Ula, masalah yang pertama, fi ta'rifil qada' wa hukmihi wa adilatu masyru'iyatih. Masalah pertama seputar definisi al-qada'. Apa sih al-qada' itu? Apa yang dibahas di dalam bab ini? Demikian pula apa hukumnya dan apa dalil disyariatkannya al-qada'? Intabih, intabih, intabih. Poin yang pertama, ta'rifuhu al-qada'u fil lughah. Yang pertama, definisi, pengertian. Secara bahasa, al-qada' itu maksudnya adalah al-hukmu wal-faslu, menghukumi dan menetapkan. Wa ihkamu syai' wal faraghu minhu. Menetapkan sesuatu dan menyelesaikan darinya. Yuqalu qada yaqdi qada'an idza hakama wa fasala. Di dalam bahasa Arab diambil dari kata qada yaqdi qada'an. Seseorang telah mengqada apabila dia telah menetapkan keputusan, dia telah memutuskan suatu permasalahan. Naam, itu disebut dengan al-qada. Orang yang menetapkan, orang yang memutuskan permasalahan itu disebut dengan al-qadi. Sering istilah dengar istilah ini ya, qadi. Naam. Kalau di negeri kita lebih masyhur dengan istilah hakim, yang menetapkan permasalahan, memutuskan ini hukumnya ini, ya, ini tidak boleh, itu boleh. Nah, ini adalah pembahasan yang penting di dalam, disebutkan di dalam kitab fikih. Apa sih kriteria untuk menjadi seorang hakim yang diterima ketetapannya dan keputusannya? Apa syarat-syaratnya? Apa adab dan etikanya untuk menjadi seorang hakim? Ya, apa kriteria yang dibutuhkan untuk menjadi seorang hakim? Sebelum kita melanjutkan permasalahan ini, al-qada, wajib bagi seorang pemimpin, imamul muslimin, untuk memilih, memilih orang-orang yang ditugaskan sebagai qadhi atau hakim di negaranya. Tugasnya dia akan memutuskan dan menetapkan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh umat kaum muslimin. Apabila terjadi perselisihan, persengketaan antara dua orang atau lebih, mereka tidak bisa mengambil jalan keluar, bagaimana keputusannya, maka mereka akan datang kepada seorang imam, seorang pemimpin, ya, khalifahnya atau presidennya atau pemimpinnya secara umum, untuk minta diputuskan, ini bagaimana nih, kita berselisih, maka keputusannya seperti apa. Dialah yang akan menetapkan, ya, keputusannya demikian, yang wajib atas kamu ini dan itu, ya, hakmu ini dan itu. Kemudian adapun temanmu, dia tidak berhak. Ini fungsinya seorang qadhi. Wajib bagi seorang imam dalam satu negara untuk mengangkat orang yang tugasnya seperti ini. Dia akan membantu kaum muslimin dalam menyelesaikan urusan-urusan dan permasalahan serta persengketaan mereka. Seluruh permasalahan umat, persengketaan, perselisihan yang dialami oleh umat itu akan kembali kepada dia. Dia yang menetapkan, dia yang memutuskan. Di zaman Nabi alaihi salatu wasalam, seluruh permasalahan itu dihadapkan kepada beliau. Di zaman awal, ya, para sahabat berselisih, dua orang datang kepada Nabi, Nabi menetapkan keputusannya demikian, demikian. Nah, ini dikatakan Nabi telah mengqadha, menetapkan, memutuskan, ya. Nabi orang yang bijaksana, wala yantiqu anil hawa. Nabi tidak memutuskan dengan hawa nafsunya, tapi memutuskan dengan adil. Ketika Islam itu semakin besar, daerah kekuasaan Islam semakin meluas, ya kan, dakwah Islam semakin menyebar, timbul permasalahan baru, yaitu tidak mungkin untuk setiap permasalahan umat diserahkan kepada Nabi, ya kan? Ada yang tinggalnya jauh, masya Allah. Nabi dan para sahabat tinggal di Madinah. Permasalahan terjadi di Syam, permasalahan terjadi di Irak misalnya, permasalahan terjadi di Mesir atau di negeri-negeri yang jauh. Tidak mungkin mereka datang kepada Nabi di hadapan beliau untuk meminta bagaimana keputusannya, bagaimana jalan keluarnya. Terkadang suatu permasalahan itu harus diputuskan dengan tanggap dan cepat. Ini darurat, harus segera diputuskan. Apa keputusannya? Sedangkan perjalanan dari negeri yang jauh, misalnya dari Mesir ke Madinah, ya, belum sampai, permasalahannya sudah kadaluarsa, seperti itu. Nah, dari permasalahan inilah butuh seorang imam untuk mengutus utusan ke negeri-negeri atau ke daerah-daerah lain, orang-orang yang berilmu, yang bisa menetapkan, yang bisa berfatwa, yang bisa memutuskan. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi sallallahu alaihi wasalam mengutus beberapa sahabat, ada yang ke Syam, ada yang ke negeri Yaman, ya kan? Nabi sallallahu alaihi wasalam pernah mengutus sahabat siapa ke negeri Yaman? Siapa yang tahu? Ah, Inda apa namanya? Ukasha? Enggak tahu. Ah, Inda Ahmad Hasan Mu'adz bin Jabal. Nabi pernah mengutus Mu'adz ke Yaman, ke negeri Yaman untuk menjadi qadhi. Datang kamu ke negeri Yaman, di sana banyak ahlul kitab. Selesaikan permasalahan-permasalahan umat di sana. Ajak mereka ke dalam Islam. Naam. Bukan hanya satu orang, bahkan kadang di beberapa tempat Nabi mengutus beberapa orang sahabat. Karena Yaman itu bukan negara yang kecil, tapi daerah yang luas. Setiap daerah dibutuhkan seorang hakim, seorang qadhi. Nabi pernah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Abu Musa al-Ash'ari, Ali ibn Abi Talib, dan yang selainnya. Banyak para sahabat yang pernah diutus ke Yaman sebagai qadhi. Ya. Para ulama al-awwalun, para ulama terdahulu, melihat perkembangan ini, permasalahan ini, ternyata dibutuhkan di beberapa tempat itu seorang yang menjadi marja, menjadi rujukan apabila terjadi perselisihan, permasalahan yang dihadapi oleh umat muslimin. Ada seseorang yang bisa menjadi tempat kembali, menjadi tempat bertanya. Para ulama al-awwalun, ulama terdahulu, mereka membagi ya, di dunia ini menjadi 7 iklim. 7 iklim itu maksudnya 7 daerah, kawasan. Setiap kawasan minimal harus ada 1 qadhinya. Minimal harus ada 1 qadhi. Ya. Jadi kan gak mungkin ya, misalnya ada umat muslim di Asia, di mana misalnya, atau di Eropa, atau di mana, ya kan, punya permasalahan. Kita harus menghadap qadhi ini. Ini apa jawaban dari permasalahan ini? Zaman dahulu gak seperti sekarang. Ya, ada internet, ada media sosial, kirim surat pertanyaan, ya Syekh, ini kami punya permasalahan ini, bagaimana jawabannya? Daqiqah-daqiqatain, 1-2 menit dapat jawaban, ya dikirim. Zaman dulu gak ada seperti itu. Ya, mau kirim surat lewat apa? Penunggang kuda. Nah, kalau menyeberang samudra, kuda gak bisa berenang, pakai apa? Pakai kapal, berbulan-bulan suratnya datang sampai ke qadhi, ya berbulan-bulan. Nah, mau dikirim jawabannya balik, permasalahannya sudah kadaluarsa, sudah lewat, ya pertikaiannya sudah selesai misalnya. Maka dibutuhkan setiap iklim, setiap daerah itu ada minimal 1 qadhinya yang menghakimi mereka, menetapkan hukum untuk mereka. Para ulama terdahulu membagi 1 dunia ini menjadi 7 iklim. Ada yang membaginya menjadi 8. Disebutkan oleh pengarang Nailul Ma'arib, sebuah kitab fikih Hambali yang dikarang oleh Ibnu Abi Thaglib Asy-Syaibani, beliau menyebutkan al-aqalim tsamaniyah. Iklim dunia, iklim di sini bukan iklim cuaca gitu, bukan ya. Daerah, kawasan, suatu kawasan yang diperintah atau dipimpin 1 pemimpin. Dahulu tidak seperti sekarang, ada negeri Indonesia, ada negeri Malaysia, ada negeri Arab Saudi, ada negeri ini, negeri itu, masing-masing punya pemimpin. Dahulu tidak ya, belum dikenal Indonesia itu apa ya, belum dikenal itu Arab Saudi apa. Naam. Ulama terdahulu masih, mereka membagi iklim itu menjadi 7. Ada yang membagi menjadi 8. Jadi dunia ini menjadi 8 kawasan. Iklim yang pertama, iklimul Hind, kawasan India. Kawasan India ini adalah di dalamnya terdapat beberapa nanti negara-negara, negara-negara sekitar India, India, Pakistan, ya kan, dan yang sekitarnya. Iklim kedua, iklim Al-Hijaz. Iklimul Hijaz, daerah Hijaz, Mekah, Madinah, negara-negara sekitarnya. Yang ketiga iklim Mesir, daerah Mesir, Mesir dan sekitarnya, Mesir, Aljazair, ya, dan yang sekitarnya. Yang keempat iklim Babil, Babil ini kenal dengan Babilonia, Irak, Iran. Naam. Yang keempat iklim Ar-Rum, Romawi, daerah Eropa. Yang keenam iklim Asy-Syam, negeri Syam, ya, Palestina. Yang ketujuh iklim At-Turk, At-Turk, Turki dan yang sekitarnya. Yang kedelapan iklim As-Sin, daerah atau kawasan Cina dan sekitarnya. Nah, jadi minimal di setiap kawasan ini harus ada pemimpin, harus ada qadhi. Kalau ada permasalahan umat di daerah tersebut, dia enggak akan jauh-jauh pergi cari hakim, cari qadhi. Di daerahnya sudah ada. Iya kan? Nah. Ini 8. Ada yang membagi 7, 7 iklim. Mereka menggabungkan antara Rum, Ar-Rum dengan Syam jadi satu kawasan karena berdekatan. Ya. Nah, itu di zaman dulu para ulama terdahulu yang pertama. Adapun di zaman sekarang, ya, ketika dikenal apa namanya kemerdekaan, negara-negara mulai merdeka, mulai mengambil kekuasaannya sendiri-sendiri, ya kan? Ada negara yang namanya Indonesia, ada yang negara namanya India, ada yang negara yang namanya Pakistan, Aljazair, Mesir, dan yang selainnya, masing-masing punya pemimpin-pemimpin. Nah, dalam keadaan seperti inilah setiap pemimpin tersebut dia menjadi marja. Ya, paling tidak dia mengangkat seseorang untuk menjadi qadhi atau menjadi hakim di tempatnya. Kalau ada permasalahan, ya, silahkan datang ke fulan. Dia qadhinya, dia akan memutuskan. Ya. Karena permasalahan suatu negara itu sangat banyak. Tidak mungkin seorang misalnya pemimpin, presiden itu mengurusi semua urusan di negara ini. Ya. Ada orang bersekreta, ya, tentang kebun. Oh, ini kebun ini batasnya ini punya saya, ini punya saya. Datang ke presidennya, ya, enggak mungkin, ya kan? Datang ke qadhi di tempatnya, ke hakim tempatnya. Ini bagaimana, ya? Siapa yang berhak, lebih berhak tanah ini, kebun ini, ya, bagaimana batasannya? Dia yang ngurus, bukan presidennya, ya. Jadi setiap tempat, setiap negara ada qadhinya masing-masing. Nah, di zaman sekarang ini manusia membutuhkan al-qadha, hakim, qadhi seperti itu di setiap tempat. Di setiap tempat harus ada. Itu dibutuhkan oleh manusia. Maka para ulama, al-fuqaha, mereka membahas di dalam kitab-kitab fikih. Ini loh syarat-syaratnya. Jadi ini permasalahan syar'i. Ya. Apa sih syarat-syarat untuk menjadi qadhi, menjadi seorang hakim yang bisa memutuskan perkara? Ya. Bagaimana etika dan adabnya dibahas. Kita akan membahas sedikit secara ringkas apa yang disebutkan oleh al-mu'allif dari kitab al-fiqh muyassar ini. Nah, tadi itu definisi al-qadha secara bahasa. Sekarang definisi al-qadha di dalam istilah syariat, istilah syar'i. Apa sih al-qadha itu? Qala al-mu'allif wa fil istilah. Adapun secara istilah al-qadha itu maksudnya adalah tabyinul hukmi syar'i wal ilzam bihi wa faslil khusumat wa qat'i al munaza'at. Al-qadha itu adalah menjelaskan tentang hukum syar'i. Satu, seorang qadhi tugasnya menjelaskan hukum syar'i. Ini boleh, ini tidak boleh. Ini berhak, ini tidak berhak. Menjelaskan hukum syar'i. Yang kedua, wal ilzam bihi, dan dia mengharuskan hukum tersebut bisa terlaksana. Hukumnya ini, laksanakan, ya. wa faslil khusumat. Dengan ini faedahnya bisa memutuskan persengketaan, wa qat'in munaza'at, dan menyetop perselisihan. Ya. Jadi suaranya didengar, dia jelaskan, oh ini hukum syar'inya ini dalilnya ini. Maka yang berhak adalah si A, si B tidak berhak. Si A yang benar, si B yang salah. Si A berhak mendapat ini, B hukumannya ini dan ini. Selesai permasalahan, tidak ada lagi persengketaan dan perselisihan. Ya. Ini al-qadhi, tugasnya. Seorang qadhi, seorang hakim. Tabyin al-hukm syar'i, menjelaskan hukum syar'i, hukum syariat. Dari perkataan ini, lantas apa perbedaannya dengan fatwa, al-ifta atau al-futya? Apa bedanya dengan fatwa? Fatwa juga menjelaskan tentang hukum syar'i, bukan begitu? Apa bedanya al-fatwa, al-futya dengan al-qadha? Apa bedanya al-qadhi dengan al-mufti? Ya kan? Al-qadhi itu orangnya ya, tugasnya, orang yang bertugas dalam al-qadha. Al-fatwa orangnya disebut al-mufti, orang yang berfatwa, tugasnya memberikan fatwa. Apa bedanya al-qadhi dengan al-mufti? Perbedaannya dari sisi ini apa yang beliau sebutkan, wal ilzam bihi. Kalau al-qadha, seorang qadhi, dia berhak untuk mengilzam terjadi persengketaan antara dua orang. Si qadhi tadi menjelaskan hukum syari'inya ini. Si A yang berhak, si B harus dihukum, hukumnya ini dan ini. Kemudian qadhi tadi mengilzam, maka konsekuensinya si B harus dihukum, hukumnya ini dan ini. Ya. Seperti permasalahan misalnya si B menuduh A berzina, ya, tapi tanpa bukti, tanpa saksi. Maka kata qadhi, wahai B, kalau kamu tidak bisa mendatangkan bukti saksi, maka kamu akan dihukum cambuk 80 kali deraan. Itu hukumnya. Qadhinya mengilzam, kamu harus dicambuk. Begitu ya. Itu qadhi tugasnya. Adapun al-mufti yang memberikan fatwa, tugasnya sama, menjelaskan tentang hukum syar'i. Orang yang menuduh seorang baik-baik berzina tanpa datangkan bukti, ya, yang cukup, tanpa ada saksi, ya, maka dia hukumannya adalah didera, dicambuk 80 kali deraan. Nah, itu fatwanya, dia memberitahukan ini hukumnya. Tapi dia tidak bisa mengilzam, mengharuskan, bukan tugasnya. Bukan tugasnya seorang mufti, ya. Seorang mufti hanya memberikan fatwa, menjelaskan. Yang bisa mengilzam, mengharuskan hukum itu dilaksanakan, itu seorang qadhi. Paham ya? Ini bedanya antara al-qadha dengan al-futsiya, antara al-qadhi dengan al-mufti. Dan perhatikan di sini, seorang qadhi itu memutuskan dengan hukum syar'i. Hukum syar'i yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, Al-Kitab dan Sunnah, bukan hukum-hukum manusia, bukan hukum-hukum manusia. Ya. Kalau manusia sekarang, mereka bisa menyebut seseorang itu hakim, itu istilah mereka. Oh ini hakimnya Pak Hakim. Ya. Tapi istilah qadhi itu istilah syariat. Bisa saja ini hakim, tapi dia memutuskan bukan dengan hukum syar'i, ya kan? Hakim memutuskan dengan undang-undang misalnya buatan manusia atau ketetapan-ketetapan tertentu, ya. Nah, itu bukan qadhi dalam istilah ini, ya. Walaupun namanya mungkin sama hakim, tapi jenis hukum yang dia terapkan itu beda. Demikian. Poin yang kedua, qala hukmuhu wal hikmatu minhu. Apa sih hukumnya al-qadha ini dan apa hikmah disyariatkannya al-qadha? Hukum al-qadha fardun alal kifayah. fardu kifai. Nah, jadi di dalam suatu negara wajib ada minimal satu orang yang menjadi qadhi, menetapkan permasalahan kaum muslimin, menyelesaikan permasalahan kaum muslimin. Itu hukumnya fardu kifai, fardu kifayah. Ya. Kalau di satu negara tidak ada atau tidak mau ada orang yang menjadi qadhi, padahal ada orang yang mampu berilmu, misalnya dia bijaksana, dia adil, tapi enggak mau menjadi qadhi, satu negara tersebut bisa berdosa seluruhnya. Ini pengertian dari fardu kifai. Ya kan, fardu kifayah. Itu hukumnya. Idza qama bihi man yakfi saqatal ithmu anil baqin. Apabila ada yang melakukan dan dia mampu, dia bisa, maka dicukupkan, gugur kewajiban bagi yang lain. Wa in imtana'a kullu shalihin anhu athimu. Akan tetapi apabila seluruh orang soleh di negara tersebut enggak mau, enggak ada yang mau jadi qadhi padahal mereka mampu, na'am, maka mereka seluruhnya berdosa. Ya. Mereka seluruhnya berdosa, yang berilmunya dan yang tidak berilmunya, seluruh mereka. Qala li anna amrun nas la yastaqim bidunihi. Karena yang namanya perkara manusia itu enggak akan lurus tanpa kehadiran seorang qadhi. Mereka dibutuhkan. Wa huwa minal qurabil azimah. Perbuatan ini termasuk perbuatan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini dalam bab berhukum dengan hukum Allah. Ya kan? Menetapkan hukum Allah di dunia. Fafihi, di antara hikmahnya juga, fafihi nusratul madlum. Hikmah adanya qadhi, adanya qadha di suatu negara itu akan menolong orang-orang yang dizalimi. Wa iqamatul hudud, menegakkan hukum-hukum had, batasan-batasan. Wa i'ta'u kullu mustahiqin haqqahu, memberikan orang yang berhak haknya. Wal islah bainan nas, memperbaiki hubungan antara manusia. Wa qat'ul mukhasamat, memutuskan persengketaan. Wal munaza'at, dan perselisihan. Liyatasabbabal amn, supaya menjadi aman negeri tersebut. Wa yaqillul fasad, dan kerusakan menjadi sedikit. Bayangkan kalau enggak ada hakim di suatu negara, enggak ada qadhi, ya, orang-orang semena-mena, enggak ngerti hukum. Hak seseorang diambil, kezaliman di mana-mana, darah, harga diri, harta manusia tidak bisa dijaga. Naam. Iya kan? Darah tertumpahkan, harta diambil secara zalim, kehormatan manusia direndahkan, ya. Tidak ada hukum. Yang kuat semakin kuat, yang lemah tertindas. Ini hikmahnya ada al-qadha di dalam suatu negara. Lidha, oleh karena itu, yajib alal imam ta'yinul qudhah hasba ma taqtadihil hajat wal maslahah. Oleh karena itu wajib, kata beliau, bagi seorang imam, seorang pemimpin, ya, di satu negara, entah itu namanya presiden, imam, khalifah atau apa, ya, untuk menunjuk para qadhi sesuai dengan kebutuhan dan maslahat. Kalau dibutuhkan banyak, tidak mengapa. Misalnya daerahnya terpencar-pencar, ya, butuh ada seorang qadhi di sana, di sini, di situ, ya, diangkat oleh imam tadi. Li'alla tadhi'a al-huquq wa ya'umu adh-dhulm, supaya hak-hak itu tidak terlantar, kezaliman tidak merajalela. Wa fihi fadilatun 'azimatun wa ajrun kabir liman dakhala fihi. Maka orang yang yang mengemban tugas ini, padanya terdapat keutamaan dan pahala yang sangat besar. Keutamaan dan pahala yang sangat besar. Jadi ini bukan sembarangan, ya. Ini orang yang bertugas untuk menegakkan hukum Allah. orang yang tugasnya untuk menghindarkan kedzaliman terjadi di antara manusia. Utamanya sangat besar. Wa qama bihaqqihi wa huwa min ahlihi, apabila memang dia berhak dan dia memiliki kemampuan untuk mengemban tugas tersebut. Wa fihi ithmun adzimun liman dakhala fihi wa lam yuaddi haqqahu wa lam yakun min ahlihi. Dan kebalikannya, dalam jabatan ini, dalam tugas ini, itu ada dosa yang sangat besar bagi orang yang tidak berhak untuk menjabatnya, ya, untuk mengemban tugas tersebut, atau tidak memiliki keahlian dan kemampuan dalam menjalankan tugas tersebut. Ya. Selain karena keutamaan yang besar bagi orang yang mampu untuk menjalankannya, al-qadha ini terdapat dosa yang besar bagi orang yang tidak mampu menjalankannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Al-Hakim, dari sahabat Buraidah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, al-qudhatu thalathah. Hakim, qadhi, itu ada tiga jenis. Hakim atau qadhi, itu ada tiga jenisnya. Qadhiyani finnar wa qadhin fil jannah. Dua tempatnya di neraka, satu di dalam surga. Masya Allah, ini tugas yang resikonya lebih besar, lebih banyak daripada keutamaannya sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi. Kesempatan untuk masuk nerakanya lebih besar. Nabi menyebutkan ada dua qadhi yang masuk neraka, satu saja masuk surga. Naam. Siapa mereka? Rajulun qada bi ghairil haqq fa'alima dzalika fadzaka finnar. Jenis yang pertama, orang yang menghukumi, menetapkan hukum, qadhi yang menetapkan hukum tanpa didasari al-haq, wa'alima dzalik, dan dia mengetahui itu. Seorang qadhi, dia mendapatkan kepercayaan untuk mengemban tugas ini sebagai hakim, tapi dia, ketika dia memutuskan suatu perkara, tidak didasari al-haq, tapi di atas kezoliman, dan dia mengetahui. Naam. Karena mungkin ada pendorong-pendorong dari hasrat-hasrat duniawiyah. Dia mendapatkan sogokan misalnya, rishwah, ya kan, Pak Hakim tolong bantu saya menangkan perkara ini, saya akan beri sekian miliar. Naam. Oh yes, baik, dimenangkan perkaranya. Dia tahu sebenarnya orang ini salah, tapi tergoda urusan duniawi, dia memutuskan tanpa didasari atas kebenaran, dan dia mengetahuinya. Fadzaka finnar, kata Nabi, orang ini di neraka. Jenis yang pertama. Yang kedua, wa qadin la ya'lamu fa ahlaka huquqan nas fa huwa finnar. Seorang qadi tidak berilmu, kemudian dia membinasakan hak-hak manusia, orang ini juga di neraka. Menjabat sebagai qadi, menjabat sebagai qadi terus tanpa didasari atas ilmu, akhirnya dia berbuat kezaliman, memberikan hak kepada yang tidak berhak, ya, membinasakan hak orang lain. Fahuwa finnar, kata Nabi, orang seperti ini juga di neraka. Ini dua jenisnya. Kemudian yang ketiga, waqadin qadha bil haq fadzalika fil jannah. Satu lagi, orang atau qadi yang memutuskan dengan kebenaran, dialah yang berada di dalam surga. Naam. Ya. Oleh karena itu, al-qadha ini, tugas yang diemban oleh seorang qadhi, ya, itu tidak semua orang berani untuk mengambilnya. Walaupun keutamaannya sangat besar bagi orang yang mampu untuk mengambil tugas tersebut. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, naam, beliau berkata, li'an ajlisa qadiyan baina thnaini ahabbu ilayya min ibadati sab'ina sanah. Athar ini dari Abdullah ibn Mas'ud disebutkan oleh Ibn Qudamah di dalam Al-Mughni. Kata beliau radhiyallahu anhu, saya duduk memutuskan perkara sebagai qadi bagi dua orang yang berselisih itu lebih saya cintai daripada saya beribadah selama 70 tahun. Umur manusia itu kurang lebih 60 sampai 70 tahun. Kalau dia menghabiskan seluruh umurnya, ya, menghabiskan seluruh hidupnya untuk beribadah, kata Abdullah ibn Mas'ud, saya lebih suka duduk sebentar memutuskan perkara dua orang yang berselisih itu lebih baik daripada saya hidup selama hidup saya beribadah terus. Nah, ini keutamaannya. Dan ini adalah wadhifatul anbiya wal mursalin. Ini tugasnya para nabi, para rasul, ya kan? Dan orang-orang soleh, orang-orang terpilih. Tidak semua bisa menjadi qadhi. Nah, akan tetapi banyak para ulama salaf yahrabun min hadza, mereka lari dari ini, mereka takut, ya, karena rasa warok mereka, takut tidak bisa berbuat adil, takut atas kezoliman. Dinukilkan dari beberapa mereka lebih memilih menghindar untuk menjabat sebagai qadhi. Dinukilkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Lau ya'lamun nasu ma fil qada'i ma qadu fi thamani ba'rah." Kalaulah manusia mengetahui resiko menjadi seorang qadhi, niscaya mereka enggak akan berani memutuskan senilai harga seekor unta. Mereka enggak akan berani memutuskan, ya, kalau mereka tahu apa resikonya. Diriwayatkan juga dari Makhul rahimahullahu taala, li'an uqaddima fatudrabu unuqi ahabbu ilayya min an aliyal qada'a. Kata Makhul rahimahullah, aku maju ke depan ke medan perang, kemudian terpenggal leherku, itu lebih aku sukai daripada aku menerima jabatan sebagai qadhi. Demikian pula dari Fudail ibn Iyad rahimahullah, beliau mengatakan, idza waliya rajulul qada'a falyaj'alil qada'i yawman walil buka'i yawman. Kata Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah, apabila seseorang telah mengemban tugas sebagai seorang qadhi, sebagai seorang hakim, hendaklah dia jadikan waktunya sehari dia menjadi qadhi dan sehari dia menangis. Karena kenapa? Ini tugas yang berat. Jangan sampai dia melakukan kedzaliman terhadap manusia. Wa dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Yang namanya kedzaliman itu adalah kegelapan yang sangat banyak pada hari kiamat. Dia akan dituntut. Dia akan dituntut pada hari kiamat. Ya. Demikian pula dari Ibnu Syubrumah rahimahullahu taala, beliau berkata, la tajtari 'alal qadha hatta tajri'a 'alas saif. Jangan kamu sekali-kali berani terhadap al-qadha, mengemban tugas sebagai al-qadhi, sampai kamu berani menggunakan pedang. Artinya sampai kamu tahu resikonya. Ya. Apa resikonya pakai pedang? Itu bisa membunuh orang. Iya kan? Jangan kamu berani-berani, sekali-sekali berani untuk mengemban tugas sebagai qadhi sampai kamu berani memegang pedang. Demikian. Ya. Oleh karena itu mereka lari. Akan tetapi tetap al-qadha ini ada hukumnya, sebagaimana kita sebutkan. Hukumnya apa? Fardu kifai, fardu kifayah. Artinya apabila ada seseorang yang memiliki ketangkasan, yang memiliki kemampuan, keahlian dan ilmu Selain itu yang paling penting adalah al-wara', sikap hati-hati dia agar tidak jatuh ke dalam kezaliman, maka dicukupkan bagi orang tersebut, gugur kewajiban bagi yang lain. Ya. Boleh yang lain untuk menolak. Oh, saya tidak mau. Alhamdulillah ada si fulan yang telah menjadi al-qadhi, dicukupkan baginya. Alhamdulillah. Ya. Tapi kalau tidak ada yang mau, semuanya lari, ya, dalam keadaan manusia butuh, kemana mereka akan mencari rujukan kalau terjadi permasalahan, ya. Kalau gak ada rujukan, akhirnya manusia semakin semena-mena dalam memutuskan perkara, kezaliman di mana-mana. Nah, ini kan fasad kabir, kerusakan yang besar. Kalau gak ada yang mau jadi qadhi seorang pun, maka dosanya ditanggung bersama, seluruhnya berdosa, yang berilmunya, yang tidak berilmunya, yang mampu menjadi qadhi, yang tidak mampu menjadi qadhi, semuanya berdosa. Hukumnya fardu kifayah. Ya. Dan para ulama menyebutkan juga bahwa hukum al-qadha ini selain hukumnya fardu kifayah juga ada hukum yang lain. Al-qadha itu menjadi haram hukumnya, bukan lagi fardu kifayah. Hukumnya menjadi haram bagi orang-orang tertentu. Siapa mereka? Bagi mereka yang tidak memiliki ilmu dan kemampuan. Jangan berani-berani, ya, untuk menjadi seorang qadhi, seorang hakim, enggak punya ilmu tentang ilmu syar'i, kemudian berani menjabat sebagai seorang hakim. Bagaimana dia akan memutuskan perkara manusia? Ya. Haram hukumnya. Kemudian al-qadha juga bisa menjadi mubah. Hukumnya menjadi mubah. Boleh. Kapan itu? Apabila didapati di dalam suatu daerah, suatu negara, ada seseorang yang telah menjabatnya, ya, artinya dicukupkan bagi dia, ya. Boleh bagi dia untuk membantu dia menjadi qadhi yang lain, qadhi yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kalau didapati di daerah tersebut telah ada seorang qadhi, maka hukumnya menjadi mubah. Taib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang kita cukupkan permasalahan, beberapa poin di permasalahan pertama seputar definisi dan hukum serta beberapa hikmah dari al-qadha. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya bi'idnillah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.